dina aku. Tapi bukan terus-terusan. Ya. Tanpa nazar apa? Ya. Jangan kemana-mana ceritanya nazar. Ya. Ada nazaran. Bisanya lagi nazar. Habis nazar. Mereka diampuni dosanya, mereka rindu